Bolehkah kita berpegangan dengan istri dan bermesraan saat di jalan umum? Untuk apa? Untuk pamer ke orang. Allah yahdik yang bertanya ini. Semoga Allah kasih hidayah. Janganlah di depan umum, gitu kan? Jangan. Tidak ada enaknya dilihat-lihat oleh orang. Buru-buru. Kenapa enggak di tempat yang Allah sudah halalkan? Di dalam kamar, di rumah, bebas pakai minyak wangi apa, pakai baju apa. Jadi sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan sama sekali. Kata Nabi SAW, jangankan kita bermesraan depan umum ya, menceritakan saja yang kita lakukan di rumah kepada teman-teman enggak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah orang yang menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya kepada teman-temannya. Lalu Asma binti Yazid, seorang sahabiat yang mulia, waktu Nabi SAW berkata dalam riwayat lain, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, mungkin sebagian kalian menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya di rumahnya kepada teman-temannya. Kata Asma binti Yazid, iya ya Rasulullah, kaum laki-laki lakukan, kaum perempuan melakukan. Mereka saling bangga dengan pasangannya yang punya kelebihan biologis. Lalu kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di depan umum, lalu dia menggaulinya di depan umum. Artinya menceritakan saja dilarang. Apalagi kalau kita melakukannya ya. Jadi tentu jelas lebih tidak boleh.